بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, sebelum kita masuki fusul al-ghazawat, yakni peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyambung pembahasan tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah kita melewati beberapa perkara penting yang terjadi di tahun pertama Hijriyah. Kemudian beberapa peristiwa penting di tahun kedua Hijriah. Yang pertama adalah tahwilul kiblah. Pertama, ini perubahan arah kiblat. Sebagaimana diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk awal kali menjadikan kiblat dalam salatnya adalah Baitul Maqdis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Itu yang lebih dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ketika di Makkah, setelah turunnya perintah salat, menjadikan posisi Ka'bah ya di dalam salat beliau antara yakni beliau dan Baitul Maqdis. Yang dengan itu beliau tetap bisa menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian setelah ya hijrah, maka hal ini sesuatu yang tidak memungkinkan lagi. Ya, beliau sudah di Madinah, sehingga ya untuk meminta secara yakni lugas atau terus terang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tingginya adab beliau terhadap Allah tabaraka wa taala. Ya, beliau tidak berani untuk meminta sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan perintahnya. Sehingga ya yang beliau lakukan adalah ya berbolak-baliknya, yakni wajah beliau menghadap ke langit dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya perintah untuk mengalihkan arah kiblat ke Ka'bah. Maka setelah berjalan yakni sejak hijrahnya beliau di Madinah dan tinggal ya selama 16 bulan. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad, atau kitab Zadul Ma'ad ini memiliki judul yang lain yakni Hadyun Nabi, ya, kitab Hadyun Nabi tidak lain adalah kitab Zadul Ma'ad. Maka setelah berjalan 16 bulan beliau di Madinah, yang berarti sudah masuk tahun kedua, ya sudah tahun kedua, turunlah ya perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perubahan arah kiblat tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang ke-142 hingga 145. Nah, peristiwa tahwilul kiblah ini menjadi ujian tersendiri, ya, yang padanya mengandung hikmah yang besar, sekaligus ujian bagi kaum muslimin, demikian juga bagi musyrikin, yakni ubadul wasan, ya, demikian pula bagi al-Yahud, ya, di mana mereka Yahudi kiblat mereka adalah Baitul Maqdis, dan mereka sangat senang ketika kaum muslimin, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, yang dengan itu dalam anggapan mereka berarti kaum muslimin menjadi pengikut, ya, di belakang mereka. Demikian juga bagi kalangan munafikin. Perlu untuk diketahui, ya, munculnya kenifakan itu ketika setelah kaum muslimin hijrah di Madinah, di Makkah, ya, tidak muncul fenomena kenifakan ini karena mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan menunjukkan, ya, pengingkaran dan permusuhannya. Namun ketika kaum muslimin sudah di Madinah dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kaum muslimin memiliki daulah Islamiyah, ya, mereka yang masih, ya, terus di atas kekufuran, ya, tidak berani untuk menampakkannya sehingga berpura-pura masuk Islam. Baik. Sebagian dari mereka kaum munafikin, ya, diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyebutkan nama-namanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara, ya, pengaruh dari perubahan arah kiblat ini bagi kaum muslimin, ya, adalah ditunjukkan kepada, ya, jadi ditunjukkan kepada kita bagaimana yakni ketundukan mereka kaum muslimin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, sikap mendengar dan taat mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika, ya, datang perintah tahwilul kiblah ini, maka mereka pun, ya, menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan sebagian mereka yang tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka sedang, ya, menjalankan salat, ya, sebagian yang baru sampai kepada mereka berita tahwilul kiblah ini, ya, ketika salat subuh, sementara mereka yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah, yakni, melakukan perubahan arah kiblat di salat asar sehari sebelumnya. Ketika mereka sedang salat subuh, datang sebagian sahabat, ya, yang memberitakan bahwa telah terjadi, ya, perubahan arah kiblat, telah datang perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan wajah beliau ke arah Ka'bah. Maka, ya, tanpa menunda, ya, dari berita tersebut, ketika mereka mendengar, ya, dalam keadaan mereka sedang sholat, ya, segera mereka pun membalikkan, ya, arah, yakni tubuh mereka yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa yang itu di arah utara, ya, kalau dari Madinah, kemudian mereka menghadap ke arah Ka'bah yang itu berada di selatan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hal yang demikian bagi orang-orang yang beriman tidaklah menjadikan sesuatu yang syak ataupun ragu, ya, karena mereka yakin bahwa tidaklah yang demikian, ya, kecuali untuk kebaikan mereka di dunia wal akhir. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa humul ladzina hadallah wa lam takun kabiratun alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayah, yakni hidayah atau taufik untuk bagaimana, ya, hati mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya. Wa lam takun kabiratan alaihim, di mana perubahan arah kiblat ini bukan sesuatu yang menjadi berat bagi mereka. Tidak ada ganjalan yang dirasakan oleh mereka sedikit pun dengan itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, ya, penduduk Makkah secara khusus kaum Quraisy, faqalu, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka mengatakan, kama raja ila kiblatina aik al-Ka'bah yushiku an yarji'a ila dinina wa ma raja ilaiha illa annahu al-haq. Kata mereka, orang-orang musyrikin, tidaklah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali menghadap kiblat kita, yakni Ka'bah, karena musyrikin Mekah itu, ya, mereka menjadikan Ka'bah sebagai, yakni kiblat mereka, ya, dalam ibadah mereka, karena mereka masih mewarisi dan merasa sebagai penerus agama Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam. Jadi kata mereka, sebagaimana yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada kiblat kita, yakni Ka'bah, maka hampir-hampir sudah dekat masanya dia akan juga kembali kepada agama kita. Ya. Dan tidaklah, ya, dia kembali menjadikan Ka'bah, ya, sebagai kiblat illa annahul haq, ya, kecuali, kata mereka, kecuali ini menunjukkan bahwa agama kita itu benar. Ya, ini anggapan orang-orang musyrikin Makkah. Jadi bagi mereka perubahan arah kiblat ini sesuatu yang menggembirakan, karena anggapan mereka berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan, ya, kaum mukminin, mereka akan kembali kepada agama ya, mereka syirikan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal Yahud. Adapun orang-orang Yahudi ketika terjadi, ya, peristiwa tahwil kiblah ini, faqalu, mereka mengatakan, khalafa kiblatal anbiya qablahu. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi kiblat para nabi sebelumnya. Ya. Kata mereka, walau kana nabiyan lakana yusalli ila kiblatil anbiya. Ya, seandainya dia benar nabi, kata orang-orang Yahudi, niscaya dia akan salat, ya, menghadap kiblat para nabi. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal munafiqun, adapun orang-orang munafikin, faqalu, ya, mereka mengatakan, ma yadri Muhammadun aina yatawajjah. Muhammad itu tidak tahu kemana arah dia harus menghadapkan wajahnya. Ya. Jadi kata orang-orang munafikin, ya, menganggap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang bingung, tidak mengerti mana arah kiblat yang seharusnya. In kanatil ula haqqan, kalau kiblat yang pertama itu benar, maksudnya Baitul Maqdis, ya, faqad tarakah, berarti dia telah meninggalkan kiblat yang benar. Berarti kiblat, ya, yang sekarang itu kiblat yang batil. Kata mereka, wa in kanati tsaniyatu hiyal haq, kalau kiblat yang kedua itu adalah kiblat yang benar, faqad kana ala batilin, berarti dia selama ini salatnya menghadap kiblat yang batil. Ini ungkapan yang dimunculkan ya oleh orang-orang munafikin. Ya, jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa tahwilul kiblah ini, ini munculnya ya berbagai komentar dan sikap ya, baik itu dari kalangan kaum mukminin yang mereka mendengar dan menaati apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap dari kalangan orang-orang musyrikin yang mereka bergembira karena dengan itu mereka menganggap bahwa sebentar lagi ya para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada agama mereka. Demikian pula muncul komentar di orang-orang Yahudi yang mereka memang sesungguhnya tidak ada keimanan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan peristiwa itu mereka pun munculkan bahwa ya seandainya dia nabi yang benar, ini saya salatnya akan menghadap kiblat para nabi, ini Baitul Maqdis. Baik, namun itu hanya sekedar ya ungkapan yang tujuannya untuk lari dari konsekuensi keimanan. Baik. Tapi mana kita ketahui ya bahwa orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Demikian pula muncul komentar dari orang-orang munafikin yang menganggap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang dalam keadaan bingung, tidak mengerti mana yang benar, mana yang batil. Kemudian di antara perkara yang penting ya yang terjadi pada tahun kedua Hijriah adalah turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Baik, sebagaimana kita ketahui, sebelum kewajiban ya, puasa Ramadan ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwa puasa yang dikenal dengan saum Asyura, ini pada tanggal 10 dari bulan Muharram, merupakan puasa yang wajib. Ya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Di mana kewajiban puasa di bulan Ramadan ini ya turun secara tadarruj, yakni bertahap. Di mana awal kali ya perintah puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan ya antara berpuasa dengan it'am at-ta'am ya it'amul miskin ya, jadi boleh memilih puasa, boleh memilih memberi makan. Baik, ini awal dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Hingga kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menghapus ya ayat yang memberikan pilihan ini ya dengan menetapkan ya kewajiban untuk berpuasa bagi siapa saja yang mendapati bulan Ramadan ya dalam firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyusum. Jadi firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyusum. Ya, menunjukkan bahwa siapa saja yang mendapati bulan Ramadan ya, selain dalam keadaan safar ataupun sakit yang ya terkait dengan pengaruh ya terhadap sakitnya apabila dia berpuasa, maka ya dia dibolehkan untuk berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian di awal ya, kewajiban dari bulan berpuasa di bulan Ramadan ini ya, ditetapkan bagi siapa saja yang apabila sebelum masuk waktu berbuka ya, dia tertidur. Sebelum masuk berbuka dia tertidur, ya, maka dia tidak boleh untuk berbuka sampai di hari berikutnya dia mendapati waktu maghrib. Baik, ya. Dan ini sesuatu yang dirasakan demikian berat oleh, ya, para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan, ya, bagi hamba-hambanya. Baik, ya, dengan puasa sebagaimana yang, ya, dijalani oleh kaum muslimin, ya, di masa ini. Baik, ini peristiwa penting yang kedua di tahun kedua Hijriah. Kemudian peristiwa penting yang lainnya, yang ketiga, adalah kewajiban, ya, zakat al-mal serta, ya, penetapan nisab-nisabnya dan siapa-siapa yang berhak untuk menerima, ya, harta zakat tersebut. Perlu untuk kita ketahui bahwa sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan tentang, ya, pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat, yakni zakatul mal, ya, sebagaimana pada surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Maka perintah zakat yang datang dalam Alkitab, Al-Quranul Karim, itu sifatnya adalah, yakni sedekah mutlaqah, ya, sedekah yang sifatnya mutlak, ya, tanpa penetapan adanya nisab, ya, demikian pula, ya, berapa kadar dari yang dikeluarkan dari harta zakat tersebut. Taib, ini, ya, perkara yang ketiga. Kemudian kita, ya, kembali ke kitab Al-Fusul. Ya, kita akan masuk pada pasal-pasal tentang Al-Ghazawat. Ini peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bersama dengan, ya, panglima yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka di halaman 81. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faslun. Fasal berikutnya adalah Ghazwatul Abwa'i. Yani yang pertama adalah perang Al-Abwa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kanat awwalu ghazatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Ghazwatul Abwa. Dan pertama kali dari perang atau penyerangan, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni langsung di bawah kepemimpinan beliau atas pasukannya, adalah Ghazwatul Abwa. Wa kanat fi safarin sanatasnataini min al-hijrah, di mana peristiwa Ghazwatul Abwa ini terjadi pada bulan Safar. Bulan Safar itu bulan keberapa? Taqwa. Dalam hitungan Hijriah itu bulan keberapa? Ke-6. Coba bulan pertamanya apa? Bulan Ramadan atau bulan Dzulqa'dah? Bulan pertamanya. Aldi, bulan pertama Hijriah bulan apa? Muharram. Ahsan. Yang kedua bulan apa? Safar. Iya. Kan bulan Juni, bulan Safar, ya. Baik. Jadi ini terjadi di bulan kedua, ya, di bulan kedua, di tahun kedua Hijriah. Kharaja binafsihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ya keluar sendiri, dalam artian beliau sendiri yang memimpin pasukan. Ya. Dan pada peristiwa tersebut disebutkan di dalam ta'liq yang keempat di situ, wa hamala liwa'ahu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan pada peristiwa pemberangkatan pasukan tersebut yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa panji perang itu dibawa oleh Hamzah, yakni paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abyadu, di mana warna bendera yang, yakni bendera perang ya, yang dibawa oleh Hamzah tersebut berwarna putih. Ini sebagaimana yang dinukilkan dalam Zadul Ma'ad. Hatta balagha waddan, sampai beliau ya, tiba di sebuah tempat yang namanya Waddan. Kemudian fawada'a bani Damrah ibn Bakar ibn Abdi Manat. Kemudian beliau melakukan wada'a, yakni musalahah, ya, semacam yakni ikatan perdamaian dengan bani Damrah ibn Bakar ibn Abdi Manat, ya, ibn Kinanah, ma'a sayyidihim, yakni bersama dengan pimpinan dari bani tersebut, dari kaum tersebut, yang bernama Majdi ibn Amr. Ya, Majdi ibn Amr. Sebagian kitab sirah ya, menyebut nama tersebut Mahshi, ya, ibn Amr. Ya, Mahshi ibn Amr ad-Dhamri. Nanti dalam ta'liq di sini disebutkan ya, pada poin yang ketujuh fil matbu, dalam ya, naskah yang tercetak ya, yang ditahqiq, namanya Mahshi, dan itu kata al-mu'allik ini adalah penamaan yang keliru. Jadi yang sahih pandangan beliau adalah Majdi ibn Amr ya, al-Dhamri. Thumma karra raji'an ila al-Madinah, kemudian beliau mundur, yakni maksudnya kembali, berbalik ke Madinah. Walam yalqa harban, ya, tidak terjadi peperangan pada peristiwa ini. Wa kana istakhlafa 'alayha Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau pada kejadian tersebut ya istakhlafa, yakni menjadikan pengganti ya, beliau di wilayah tersebut ya, al-Afu, yakni di Madinah ya, ketika beliau berangkat ya menuju al-Abwa ya, beliau menjadikan Sa'd ibn Ubadah ya, di mana Sa'd ibn Ubadah salah satu di antara pimpinan kaum Ansar, ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, untuk menggantikan posisi beliau selama keberangkatan beliau menuju Al-Abwa. Tayib, ini Ghazwatul Abwa. Kemudian berikutnya, pada halaman berikutnya, Sariyatu Hamzata ibn Abdul Muttalib ila Sifil Bahr. Sariyah ya biasa diistilahkan untuk pasukan yang diberangkatkan tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. Itu disebutkan dengan sariyah. Jadi sariyatul Hamzah ibn Abdul Muttalib artinya ya pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Hamzah ibn Abdul Muttalib menuju Sifil Bahr. Ini sebuah wilayah yang berada di tepian Laut Merah. ثم بعث عمه حمزة رضي الله تعالى عنه في 30 راقبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus pamannya Hamzah ya radhiyallahu taala anhu fi 30 raqiban ya dalam pasukan penunggang kuda yang berjumlah 30 orang minal muhajirin ya dari kalangan muhajirin di mana tidak ada dalam pasukan tersebut seorang dari kalangan ansar di mana pasukan ini diutus ke wilayah Sifil Bahr ila Abi Jahlin ibn Hisham jadi untuk menghadapi ya Abu Jahal ya ibn Hisham. Abu Jahal namanya Amr. Wa raqiba ma'ahu zuha'u 300. Di mana bersama dengan Abu Jahal ya dalam peristiwa tersebut ada sekitar zuha yakni sekitar 300 orang ya berkuda. Jadi perbandingannya berapa? 1:10. Baik. Fahala bainahum Majdi ibn Amr al-Mutaqaddim. Namun ya dihalangi bertemunya dua pasukan itu oleh Majdi ibn Amr ya, nama yang telah disebut sebelumnya pada peristiwa Ghazwatul Aqwa. Kenapa? Li'annahu kana muwadi'an lil fariqaini. Karena posisi Majdi ibn Amr ini adalah ya sekutu bagi kedua belah pihak. Jadi bagi Quraisy ya dia sekutu, demikian juga ya bagi pasukan muslimin. Ya sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan tentang Ghazwatul Abwa di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan musalahah ya dengan Bani Dhamrah di bawah pimpinan Majdi ibn Amr sehingga ya Bani Dhamrah ini taib sekutu ya kaum muslimin demikian juga sebelumnya sekutu ya Quraisy. Taib ini ya sariyah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian berikutnya adalah Sariyah Ubaidah ibn Harith ibn Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah paman ya dari kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman dari kakeknya Nabi kita ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ila batni rabid wa ba'atha kata yani Ali bin Katsir wa ba'atha Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib fi rabi'il akhir fi 60 aw 80 raqiban min al-muhajirin aidan ila ma'in bil Hijazi biasfara saniyatil mirah ya saniyatil mirah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib di bulan Rabiul Akhir ya yakni di tahun kedua dalam pasukan berjumlah 60 atau 80 ini 60 atau sekitar 80 pasukan berkuda dari kalangan muhajirin, ya, dari kalangan muhajirin juga menuju sebuah wilayah yang memiliki mata air, ya, di wilayah Hijaz. Hijaz ini wilayah yang membentang dari Makkah, ya, hingga Madinah, itu disilakan Hijaz. Ya. Di bawah, ya, tempat, ini posisinya yang berada di bawah tempat yang namanya Saniyatul Mirrah. Falaqau jam'an 'aziman min Quraisy. Di mana mereka, pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah ini, mereka bertemu dengan, yakni sejumlah besar, ya, orang-orang dari Quraisy. Alaihim Ikrimatu Ibnu Abi Jahal, di bawah pimpinan Ikrimah Ibn Abi Jahal. Ma'ruf wa Ikrimah, ya, termasuk di antara panglima Quraisy. Ya, sebelum, ya, beliau radhiyallahu taala anhu masuk Islam, ya, masuk Islamnya pada peristiwa Fathu Makkah. Ya, yang sebelumnya dia melarikan diri, ya, karena termasuk di antara yang masuk dalam daftar dari orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, ya, dieksekusi. Baik. Wakila, sebagian mengatakan balkan alaihim mukarriz, ya, Ibn Hafs. Sebagian menyatakan bahkan yang menjadi pimpinan Quraisy ketika itu adalah Mukarriz Ibn Hafs. Ya, falam yakun bainahum qital, tidak terjadi pertempuran di antara dua pasukan tersebut. Illa anna Sa'ad Ibn Abi Waqqas rasyaqa al-musyrikina yawma idzin bisahm. Hanya saja Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu di saat itu beliau melepaskan, ya, anak panahnya, ya, kepada, ya, kaum musyrikin. Fakana, dan beliau ahli, ya, ahli dalam hal memanah, sehingga diposisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud, ya, termasuk di antara para sahabat yang menjadi pasukan pelindung yang ditempatkan di bukit yang namanya bukit Rumah. Kemudian kata Alim Ibn Katsir, fakana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillah, maka, ya, tembakan panah yang dilakukan oleh Sa'd bin Abi Waqqas ini merupakan awal, ya, dari panah yang dilemparkan, yakni yang dilepaskan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa farra yawma idzin min al-kuffar ila al-muslimin al-Miqdad ibn Amr al-Kindi wa Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Dan pada peristiwa itu, ya, lari, ya, dari kumpulan kaum kufar menuju pasukan muslimin, ya, Al-Miqdad ibn Amr al-Kindi dan Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Sebagian kitab sirah menyebutkan bahwa kedua orang tersebut, ya, sebetulnya sudah masuk Islam, sudah menjadi muslimin, hanya saja ketika itu mereka diikutkan dalam pasukan tersebut, ya. Dan pada kesempatan tersebut mereka langsung bergabung dengan pasukan muslimin. Kemudian fakana hadzanil ba'tsani awwala rayatin aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan adalah dua pasukan yang diutus tersebut merupakan, ya, yang pertama kali yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikatkan, yakni bendera perang, ya, pada dua pasukan tersebut. Walakin ukhtulifa fi ayyihima kana awwal, akan tapi diperselisihkan, ya, mana yang lebih dahulu di antara dua pasukan tersebut. Waqila innahuma kana minas sanatil ula minal hijrah. Ada yang berpendapat bahwa kedua utusan atau kedua pasukan tersebut diutus di tahun pertama dari bulan Hijriyah, bulan Hijriyah, wa huwa qaulu Ibn Jarir At-Tabari. Wallahu taala alam. Tapi ini yang sementara kita baca. Insyaallah kita akan melanjutkan pada peristiwa berikutnya dari ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.